berkaitan dengan kenyangnya perut. Beliau mengatakan, wahai anakku, apabila perut telah kekenyangan, maka namatil fikrah, dia akan membuat kita tertidur. Salah menggunakan pepatah ketika kita kecil. Kita lagi kecil, ya, itu diajarin ibarat ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Maksudnya, pepatah itu adalah orang yang berilmu makin tawadu. Bukan makin berisi, makin merunduk begini, bukan. Itu salah menerapkan. Kata Luqman, kalau perut kekenyangan, ya, akan membuat tumpul pikiran kita. Dan akan membuat lisan kita ini keluh, bisu, wa kharasatil alsan. Dan yang selanjutnya adalah membuat malas anggota tubuh untuk beribadah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mari ketika kita dalam keadaan lapar, kita coba seperti ini. Jumat yang lalu ketika saya mau untuk menjadi pembicara di sini, saya sedang ke Merapi. Anak-anak liburan, saya dengan istri kemudian berbicara, kemana kita bawa. Baik, kita ajak mereka jalan, tapi untuk menambah keimanan. Saya senang melakukan hal itu. Saya pernah ke Bali, tapi saya bilang kita bukan untuk ke pantainya. Di Bali, kalau ada yang nanti akan jalan ke sana, mari kita wisata Islam. Kunjungi, ada masjid namanya Masjid Baitul Makmur. Subhanallah, itu seolah-olah cobain sholat subuh. Penuh di Bali. Saya mengatakan sungguh seperti namanya, Baitul Makmur, betul-betul makmur. Itu akan menambahkan keimanan kita. Di Jakarta sendiri belum tentu seperti itu. Yang udah tua-tua baru. Jadi ketika ke Merapi, hadirin yang kota iman rahimahullah, kita ajak anak-anak untuk melihat bagaimana anak-anak yang seusia mereka ternyata tidak seberuntung dari anak-anak kita. Hadirin yang kota iman rahimahullah, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat akrab dengan kita menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina aman kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal iman rahimakumullah, ketika seseorang berpuasa, maka sungguh hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, banyak kebaikan yang dia alami. Karena ketika dia berpuasa, secara batin akan terjadi internalisasi, oh beginilah keadaan orang yang lapar. Ketika dia berpuasa, maka akan menutup pintu-pintu peredaran setan yang masuk melalui jalan darah, untuk kemudian menggoda kita. Mencoba untuk menutup pintu-pintu syahwat. Hadirin yang kuat iman rahimakumullah, sungguh yang dimaksud dengan puasa dia ibarat sebuah madrasah. Karena itu sebagaimana layaknya sebuah madrasah, itu ada kapan dibuka dan ada juga target-targetnya. Tidak bisa hadirin yang kuat iman, sekarang ini anak kita memang sudah genap 7 tahun, kita bawa ke sekolah, pengen masuk sekolah, nggak bisa, belum mulai. Untuk yang namanya madrasah shaum atau bulan Ramadan, ada juga kapan dia akan dimulai. Dan yang lebih terpentingnya adalah hadirin ikhwatal iman, ada juga target pendidikan yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Output daripada bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sekalian saya mengajak, tidak sampai beberapa bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Adakah kerinduan itu sudah ada dalam hati kita? Kalau generasi sahabat membagi satu tahun hidup pada dua bagian, 6 bulan pertama mereka jadikan sebagai evaluasi bagaimana ibadah Ramadan mereka, dan bulan-bulan berikutnya merupakan bulan-bulan untuk menjadikan kerinduan terhadap Ramadan. Hadirin kota iman rahimakumullah, baginda SAW mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya saum itu adalah amanah, falyahfaz ahadukum amanatah. Saum itu merupakan amanah. Artinya hadirin ikhwatal iman, bukan cuma sekedar menahan makan, dahaga, dan lain sebagainya, tapi bagaimana penghayatan dari saum. Sehingga dengan demikian kita tamat dari bulan Ramadan, Allah mengampuni diri kita. Karena itu hadirin ikhwatal iman, rahimakumullah, saya mengajak kita membuat syiar, mari jadikan Ramadan tahun ini lebih istimewa dari tahun-tahun berikutnya. Kita niatkan bahwa minimal kita puasa 2 bulan tahun ini. Dari mana Ustaz puasanya? 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan kita menyantuni dan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kita jadikan syiar ini. Orang-orang yang terlambat untuk sampai ke rumahnya, terjebak dengan macet, kita buat aksi bagaimana memberikan makan kepada mereka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, salah seorang bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap kita mampu memberikan hidangan yang berselera. Kata Nabi SAW, pahala itu didapat bagi orang yang memberikan segelas air, sebutir kurma, ataupun seteguk susu. Jadi jangan dibayangkan memberikan makan itu adalah sebuah nasi kotak, nasi bungkus saja, tidak. Ya. Kita buat hadirin ikhwatal iman, ada air, ada kurmanya, ada kue sedikit, doa berbuka, hadirin ikhwatal iman, ini sudah merupakan sebuah syiar. Hadirin ikhwatal iman, rahimakumullah. Terakhir, Imam Hasan Al-Basri pernah lewat, ya, di hadapan sekumpulan orang yang tengah terbahak-bahak, padahal itu di bulan Ramadan. Ini bukan gak boleh terbahak-bahak, tapi beliau ingin mengambil suatu pelajaran. Beliau mengatakan, sungguh, bulan Ramadan ini merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk berpacu. Yang namanya berpacu, kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang yang faza, tapi ada orang yang takhallaf. Ada orang yang beruntung dan memenangkan perpacuan ini, tapi ada orang yang tidak beruntung. Tapi beliau mengatakan, yang rugi sungguh rugi, yang menakjubkan adalah ada orang yang dia hanya tergelak ketawa tanpa ikut memposisikan dirinya menjadi orang-orang yang berlomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, inilah sebagian dari orang-orang yang dirindui surga. Dan kalau biasanya kita membahas bagaimana kita rindu dengan surga, maka di sini kita challenge diri kita. Adakah kita orang-orang yang dirindui oleh surga? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan, dan saya kira sekiranya ada yang ingin di-share ya, ataupun ada pertanyaan, falyatafaddalu masykura. Ya, langsung kita buka sesi tanya jawab untuk ikhwannya dua, ibu-ibu juga dua. Ya, satu ada lagi. Ya, yang siapa pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini pak. Untuk yang saum tadi, apakah Ramadan saja atau termasuk sunah-sunah yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin ini agak sedikit keluar dari materi yang akan kami tanyakan nanti. Ketika penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka dan penghuni surga dimasukkan ke surga, ada sebuah kelompok yang mereka itu dinamakan sebagai Ashabul A'raf. Itu mungkin mohon dijelaskan tentang Ashabul A'raf, siapakah mereka dan bagaimana ending nasib mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat-sangat baik sekali. Yang pertama adalah, apakah saum yang dinyatakan itu adalah khusus untuk bulan Ramadan saja ataukah juga untuk saum-saum yang lainnya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita melihat dari teks hadis tersebut, baginda SAW hanya mengatakan as-sa'im. Karena itu hal ini menjadi umum, baik saum di bulan Ramadan maupun saum-saum sunnah yang lainnya. Namun mengapa kemudian saya fokus lebih banyak menjelaskan dengan bulan Ramadan? Karena hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya tidak ingin kemudian kita lebih giat tentang hal yang sunnah dan mengetepikan hal-hal yang wajib. Karena hadirin ikhwatal iman, ya, sesungguhnya yang paling baik cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mimma faradtu alaihi, dari apa yang aku fardukan kepada manusia. Jangan sampai kita keliru. Hari Kamis kemarin, hari Rabu maaf, saya memang ada kajian rutin di Departemen Keuangan. Kita masuk kepada hadis yang kelima dalam Arba'in Nawawi, yaitu bab tentang bagaimana membuat hal-hal yang baru. Di antara hal-hal yang baru bukan saja dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah-masalah muamalah. Di antara masalah-masalah ibadah membuat yang baru adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan tarian dan lain sebagainya. Ini jelas tidak diperkenankan. Beberapa waktu yang lalu ada ditampilkan di televisi bagaimana menjadi sebuah alternatif cara mendekatkan diri kepada Allah dengan menari, sebagaimana mereka mengambil dari ajaran yang mereka dapati di Turki. Hadirin khotbah iman, ini tentu tidak diperkenankan. Kembali bahwa tidak hanya saum wajib atau saum bulan Ramadan, tapi juga saum-saum sunnah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, tapi saya mengingatkan bahwa selain saum-saum sunnah kita ambil perhatian, yang terlebih adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua yang tidak kalah menariknya adalah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang ke dalam surga, dan juga ada sekelompok mereka-mereka masuk ke dalam neraka, lalu bagaimana dengan ashabul a'raf yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an tentang ashabul a'raf ini? Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, berkaitan tentang hal yang ghaib tadi sudah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Jin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, 'alimul ghaibi wasyahadah fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada. Karena itu hadirin ikhwatal iman, Allah yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan yang syahid, yang nyata, dan Allah tidak memberikan informasi tentang hal yang ghaib kecuali liman yartadha min rasul, di antara rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur saya tidak begitu mendapatkan riwayat yang sahih yang jelas-jelas menceritakan tentang bagaimanakah ending dari ashabul a'raf. Nah, tentang ashabul a'rafnya dilihat dalam surat Al-A'raf, cuma bagaimana endingnya, hadirin ikhwatal iman, wallahu a'lam. Demikian. Ya, untuk selanjutnya, ya satu lagi ibunya. Ya, satu dulu ya.